Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata atas berbagai macam limpah nikmah, fadilah dan rahmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Terkhusus adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan di malam hari yang mulia ini untuk kita saling mengunjungi, mengunjungi ma'had Salafiyah Mubarakah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dari berbagai macam perkara-perkara yang akan membahayakan dan mencelakakan terhadap ma'had yang mulia ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayatu taufiq kepada para asatidzah dan pengurus yang berusaha untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar tarbiyah dan dakwah di ma'had yang mulia ini. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Karena ini adalah merupakan salah satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Berapa banyak abnaul muslimin mendapatkan hidayatu taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara ma'had yang mulia ini, dakwah yang dilakukan oleh asatidzah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka, melimpahkan hidayatu taufiknya kepada mereka. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Adapun perkara yang berikutnya yang kita ingin mudzakarah terkait dengan permasalahan menuntut ilmu, yang sebenarnya perkara ini sering yakni kita dapatkan baik di dalam muhadarah-muhadarah maupun durus yakni pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita barakallahu fihim wa fi ilmihim wa juhudihim. Namun tidak ada jeleknya untuk kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk kita mudzakarah. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala. Tentang permasalahan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, serta orang-orang yang berilmu yang ditunjukkan oleh kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perkara yang sudah tidak ada kesamaran, sudah tidak ada kebimbangan dan keraguan-raguan pada diri-diri kita. Sekian banyak adillah dari kitabillah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, innama yahshallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Yani ulama'un nubuwah, ulama'us syariah, ulama'u kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yani ahlul ilm, yang mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, tentang syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka berjalan di atas jalan tersebut, baik dalam perkara ilmu dan amalnya, baik secara lahir maupun batinnya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tanyakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, bahkan ide-ide yang muncul dari benak dan pikirannya tentunya berbeda antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini adalah sebagian adillah dari kitabillah yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Adapun adillah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam sebagian hadis-hadis yang masyhur, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, maka balasan yang akan didapatkan, ikhwana fillah hafizakumullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Karena ilmu, ikhwana fillah hafizakumullah, adalah miftahu kulli khair, kunci seluruh kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka tidak ada jalan untuk kita mendapatkan ataupun terbukanya kebaikan demi kebaikan kecuali kita itu dengan belajar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang masyhur menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faqih di dalam agama. Dan tidak mungkin seorang itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak mungkin seorang itu menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, melakukan asbab. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui sebagian adillah, baik dari kitabillah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang diberi nikmat ilmu, maka perkara yang berikutnya, dengan nikmat ilmu, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, maka kita akan terbimbing, maka kita akan tertuntun, maka kita akan terarah. Bahkan dengan nikmat ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, maka kita akan bisa terus mendapatkan ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seorang hamba itu telah meninggal dunia, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berpindah dari dunia yang fana menuju ke alam barzakhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh, contoh yang baik, kemudian contoh yang baik tersebut itu diikuti, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan sebesar kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala orang-orang yang mengikuti bimbingannya, arahannya, tuntunannya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis yang mulia, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukannya dengan bimbingan, arahan dan pendidikan dia. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Betapa mulianya, betapa agungnya keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, baik di dalam kitabillah maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, faminha aw ilmin yuntafa'u bih." Apabila seseorang itu telah meninggal, maka amalan-amalannya itu terputus kecuali tiga hal. Nah, salah satu di antara tiga perkara yang ini adalah merupakan syahid pokok pembahasan kita di malam hari yang mulia ini, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, au ilmin yuntafa'u bih, yani ilmu yang diambil manfaat. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah menginginkan, merindukan, mencita-citakan keutamaan yang demikian besarnya. Kalau kita itu menginginkan, mengharapkan, mencita-citakan tentang keutamaan-keutamaan itu, apa yang semestinya kita lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang kita cita-citakan? Di antara asbab yang dengannya kita akan terbantu untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab taqwa, ikhwana fillah hafidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan pertolongan-pertolongan untuk kita menggapai apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita dambakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ لِأَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusan-urusannya mudah. Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, membukakan, mengkaruniakan kemudahan demi kemudahan. Terkhusus adalah kemudahan-kemudahan untuk kita itu mendapatkan ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yang itu adalah merupakan janjinya yang hak, yang tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, mengkaruniakan kepada dia jalan keluar. Sulit. Kunci untuk membuka kesulitan itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah kesulitan-kesulitan. Tatkala kita itu mempelajari berbagai macam bidang-bidang studi yang kita pelajari di dalam ma'had ini pada khususnya. Apakah akidahnya? Apakah fikihnya? Apakah lughahnya? Ataukah yakni pelajaran-pelajaran yang lainnya? Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Qanafillah hafidhakum Allah ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian itu alim, akan mengajari kepada kalian. Qanafillah hafidhakumullah. Tidak ada perkara yang dengannya kita akan dibukakan kemudahan-kemudahan, diberikan kepada kita berbagai macam keutamaan dibandingkan dengan kita bekal di dalam kita itu belajar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah ikhwana fillah hafidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan takwa ini kepada hamba-hambanya. Kepada generasi-generasi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, maupun umat yang terakhir ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, demikian juga kepada kalian. Wasiatnya adalah takwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah hafidhakum Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, karena sesungguhnya perbekalan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling sempurna adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar dengan dasar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara yang kedua, yang dengannya kita akan terbantu di dalam kita itu menuntut ilmu, adalah as-sidq, kejujuran kita. Taib, sebagaimana apa yang dikatakan oleh mereka, yakni para a'immah, khususnya adalah Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. As-sidqu fil aqwali wa fil aqwali. Taib. Yani jujur ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, bukan hanya di dalam ucapan, akan tetapi mencakup kejujuran yakni di dalam ucapan, di dalam perbuatan, dan di dalam keyakinan. Jujur di dalam tiga hal, yakni jujur di dalam ucapan, jujur di dalam perbuatan, dan jujur di dalam keyakinan. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Terkhusus dalam hal ini, tatkala kita itu belajar, bukan dengan dasar keterpaksaan, bukan dengan dasar ataupun keinginan untuk mendapatkan kedudukan ataupun ketenaran, akan tetapi belajar kita, yakni kita mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyelamatkan diri kita dari kebodohan, dan dalam rangka menyelamatkan umat yang kita mampu untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan tersebut. Wa nafillah hafidhakumullah. Dengan dasar kejujuran, maka dia akan bisa mewujudkan kesungguh-sungguhan di dalam dia mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh para ustadz kita dari berbagai macam bidang ilmu yang kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewasiatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula layasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk jujur, belajar diawasi ustad maupun tidak diawasin ustadnya. Ditungguin oleh pengawasnya atau musyrifnya, atau tidak ditunggui oleh musyrifnya. Belajar, apakah ditunggui oleh orang tuanya atau tidak ditunggui oleh orang tuanya, karena dia lillahi wa fillah. Maka ikhwana fillah hafidhakumullah, menjadikan dia itu istiqamah di dalam upaya mendapatkan apa yang dia cita-citakan dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Berbeda dengan orang tidak ada padanya kejujuran. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing, menuntun, mengarahkan kepada kebaikan. Kalau kita itu jujur, maka yang lahir dari kejujuran itu adalah kebaikan pula. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kebaikan itu akan melahirkan terhadap kebaikan yang berikutnya. Tapi sebaliknya, tatkala tidak ada pada diri kita itu kejujuran, maka belang ataupun kejelekan kita akan tutup wal iyadu billah dengan kejelekan yang berikutnya. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullah, merupakan realisasi dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita jujur di dalam berbagai macam perkara, terkhusus kita itu jujur di dalam kita itu menuntut ilmu agama. Ikhwana fillah hafidhakumullah. Agar kita itu terdidik dengan jujur, Maka harus ada di dalam diri kita muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar ucapan-ucapan kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui seluruh aktivitas-aktivitas hidup kita. Dan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak bisa mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita. Walaupun kita ada kesempatan untuk mengelabui guru kita ataupun pengawas kita. Namun dengan dasar seorang itu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan dia itu jujur di dalam menuntut ilmu agama. Fanafillah hafidhakumullah. Kalau seorang itu tidak memiliki kejujuran, berpindah dari satu pondok ke pondok yang lainnya, maka tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Namun tatkala dia itu jujur di dalam menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan barokah dari usaha-usaha dia, upaya-upaya dia. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Ada pepatah, hubbul intiqal min alamatil konyol. Orang pindah dari satu pondok, jelek ini, kurang ini, kurang ini, pindah ke tempat yang lainnya. Tapi itu semuanya sebenarnya adalah tidak ada kejujuran di dalam diri dia. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Tidak ada satu pondok pun kecuali di situ ada kendala-kendala kita di dalam menuntut ilmu agama. Namun dengan dasar takwa dan kejujuran kita, maka berbagai macam kendala-kendala itu akan kita dapatkan, kita selesaikan dengan mudah. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Adapun perkara yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh mencurahkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan yang kita dambakan, yaitu ilmu syariah. Wanafillah hafidhakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mencurahkan kemampuannya, kesungguh-sungguhannya, kerajinannya karena kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh-sungguh kami akan memberikan bimbingan, tuntunan, arahan, petunjuk ke jalan-jalan kebaikan menuju kami. Wa nafillah hafidhakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah kamu untuk mendapatkan berbagai macam perkara yang akan memberikan kemanfaatan pada dirimu, baik urusan duniamu maupun urusan agamamu. Kalau kita sekarang sedang membicarakan tentang permasalahan ilmu, semangatlah kamu untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Tentunya masing-masing kita memiliki kemampuan yang tidak sama, kecerdasan yang tidak sama. Taib. Namun ikhwanafillah hafidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba, di antaranya adalah dengan dasar semangatnya mendapatkan kebaikan itu. Adapun kalau malas, dimanapun, kapanpun, dan dalam perkara apapun, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik. Hanya tentunya, tatkala kita itu mencurahkan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, maka yang demikian itu tidak cukup. Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di dalam belajar, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, membutuhkan kesabaran. Karena kita menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, terkadang kita mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, kita membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana engkau tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan dengan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Tentunya lebih pantas lagi kita dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, kita sadar kita butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wasta'in billah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana fillah hafidhakumullah. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan, senantiasa membukakan kemudahan-kemudahan yakni kepada kita tatkala kita itu mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ikhwana fillah hafidhakumullah, tatkala kita itu lewat di dalam bacaan surat Al-Fatihah kita. Taib. Yang dimana bacaan daripada surat Al-Fatihah itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat kita. Di dalam surat Al-Fatihah tersebut, yani kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Dan sekaligus yang demikian ini mengikis kesombongan, keangkuhan yang ada di dalam hati kita. Bahwasanya kita tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan apapun. Terkhusus adalah kebaikan kita di dalam menuntut ilmu, memahami satu pokok permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmu yang kita pelajari kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanafillah hafidhakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya, Hendaknya kita mencari teman dan lingkungan yang baik. Mencari teman dan lingkungan yang akan membantu, mendorong kita untuk semangat belajar. Berapa banyak orang yang asalnya cerdas, memiliki kecerdasan dan kemampuan, namun salah di dalam mengambil teman, maka dia tidak mendapatkan kebaikan daripada upaya belajarnya dia. Wa nafillah hafidhakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala menceritakan tentang orang yang telah membunuh 99 jiwa, digenapkan jadi 100 jiwa dengan seorang rahib yang dia bunuh dengan tangannya. Baik, tatkala pada kali yang kedua orang tersebut ingin bertaubat memperbaiki dirinya, maka ditunjukkanlah kepada seorang alim. Setelah diceritakan kepada si alim itu bahwasannya orang ini telah membunuh 100 jiwa, fahallau min taubah, apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk taubat? Perhatikanlah apa yang dibimbingkan oleh si alim. Kata si alim, na'am, wa man yahulu bainahu wa baina taubah, walakin intalik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'hum wala tarji' ila ardika fa inna ardu su. Apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk taubat? Kata si alim, na'am, iya. Taib, siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Dibesarkan hatinya. Orang yang ingin memperbaiki dirinya, ingin taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu diberikan bimbingan, akan tetapi kamu harus pindah ke kampung yang ciri-cirinya demikian dan demikian, di mana masyarakatnya mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bersama mereka. Salah satu faedah yang kita dapatkan dari yakni kisah ini, ikhwana fillah hafidhakumullah, untuk berbuat baik. Dan istiqamah di dalam kebaikan butuh lingkungan dan butuh teman. Lebih khusus lagi, untuk kita itu sabar, tegar, istiqamah di dalam kita mewujudkan cita-cita kita. Di dalam mendapatkan ilmu agama, butuh lingkungan yang baik dan butuh teman-teman yang baik. Baik teman hissi maupun teman yang maknawi. Kalau teman hissi ma'ruf, fanafillah hafidhakumullahu ta'ala, teman maknawi, fanafillah hafidhakumullahu ta'ala, terkadang ada di saku kita itu HP. Baik, ini kan teman. Secara maknawi, salah kita itu mengambil teman, masuk ke dunia internet, masuk ke dunia ini dan itu, akhirnya memalingkan kita dari ilmu. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Adapun perkara yang terakhir adalah banyak-banyak kita itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Taib, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam banyak ayatnya, tatkala kita sebagai hamba-hambanya mau meminta, mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hamba-hambaku bertanya yakni tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yani hadis yang panjang yang masyhur, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maslahah, dan mana yang mafsadah. Kecuali orang yang aku beri hidayah atau taufik kepada dia. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah atau taufik kepadaku. Niscaya aku akan menunjukimu. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullah, di antara upaya-upaya yang kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita nikmat ilmu, banyak-banyak kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus adalah waktu-waktu yang mustajabah. Terkhusus adalah waktu-waktu yang mustajabah. Bainal adhani wal iqamah, antara azan dengan iqamah, kemudian yakni di sepertiga malam yang terakhir ataupun waktu-waktu yang mustajabah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita, membukakan pintu-pintu kebaikan dan kemudian kepada kita, terkhusus di dalam kita itu menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan ilmu demi ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menjadi penyelamat dan penentu kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia dan tatkala kita itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.